lebih dari yang ku sadari. Karena ku melihat apa di depan mata, namun engkau sanggup melihat jauh ke dalam hati. Kau mengajarku suatu yang dulu tak kupahami, bahwa yang terbaik di dalam dunia ini telah sejak lama ku miliki. Kasih yang sejati lahir dari relung hati yang tiada ingin memiliki, namun selalu membagi. Kasih yang sejati tumbuh dari dasar jiwa yang tiada selalu meminta, namun selalu percaya. Kau telah memberi terlebih dari yang ku sadari. Karena ku melihat apa di depan mata, namun engkau sanggup melihat jauh ke dalam hati. Kau mengajarku suatu yang dulu tak kupahami, bahwa yang terbaik di dalam dunia ini telah sejak lama ku miliki. Kasih yang sejati lahir dari relung hati yang tiada ingin memiliki, namun selalu membagi. Kasih yang sejati tumbuh dari dasar jiwa yang tiada selalu meminta, namun selalu percaya. Sejati tumbuh dari dasar jiwa yang tiada selalu meminta, namun selalu percaya. Huh.